Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjuti pembahasan dari tafsir surah Al-Baqarah, malam hari ini kita akan membaca ayat 224. Di ayat ini Allah berbicara tentang sumpah. Ayat ini satu paket tafsirnya dengan ayat 225. Di ayat 224 ini kata Allah, "Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim." Dan janganlah, kata Allah, janganlah kalian menjadikan sumpah kalian dengan nama Allah menjadi penghalang. Urdah. Menjadi penghalang bagi kalian antabaru wa tattaqu. Untuk kalian berbuat baik, untuk kalian berbuat takwa. Wa tuslihu bainan nas. Untuk kalian mengadakan perbaikan di antara hubungan manusia. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat ini para ikhwah, kata Asy-Syaikh As-Sa'di, al-maqsud minal yamini wal qismi ta'zimul muqsam bihi. Yang dimaksud dengan sumpah di sini, pertama mengagungkan al-muqsam bihi, yang kita bersumpah dengannya, yaitu Allah. Kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, dalam hadis-hadis sahih diajarkan oleh Rasulullah, kita harus percaya cakapnya. Karena kita menghormati al-muqsam bihi, wal-muqsam alaih, wa ta'qid al-muqsam alaih, dan juga untuk menguatkan yang kita bersumpah atasnya. Yakni isi berita sumpah itu apa? Jadi di Islam, para jamaah yang mulia, kalau orang menyebutkan dengan nama Allah, demi Allah, itu di Islam dijunjung tinggi itu ceritanya. Itu dihormati. Karena kita memandang nama Allah yang dia sebut, dan kita menghargai berita yang dia ceritakan dengan sumpahnya atas nama Allah. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Wa kana Allah Ta'ala qad amara bihifdzil aiman. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita, kalau bersumpah itu dijaga. Sumpah itu dijaga, artinya ditepati. Jadi enggak boleh bermudah-mudah para ikhwah bersumpah. Itu enggak boleh. Karena kalau sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu sudah harus diperhatikan, sudah harus ditunaikan. Itu hukum asal dari sumpah. Wajib itu. Karena kalau tidak dipenuhi ikhwah, orang yang bersumpah dengan niat sengaja, itu harus bayar kafarat. Nanti kita akan baca ayat yang berbicara tentang itu. Begitulah ikhwan fiddin azakumullah. Wa kana muqtada dzalika hifdzuha fi kulli syai'. Dan kandungan dari itu semua berarti kita jaga sumpah itu dalam segala hal yang kita sudah bersumpah dengannya atas nama Allah. Makanya kalau bicara, kalau meyakinkan sesuatu dengan menggunakan nama Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, itu harus dijunjung tinggi keakuratan berita kita. Harus betul-betul jujur. Baik itu berupa berita atau tekad untuk berbuat sesuatu, jujur kita. Kalau sudah bersumpah, kerjakan itu. Begitu pula kalau ingin meninggalkan sesuatu. Itulah sumpah para ikhwah. Sehingga dalam pelajaran tauhid, bersumpah tidak boleh selain atas nama Allah. Walaupun atas nama makhluknya yang hebat sekalipun, kata ulama. Makhluk yang dimuliakan, haram bersumpah atas nama itu. Contohnya, Al-Ka'bah. Kita tidak boleh berkata, wabil Ka'bah, dan demi Ka'bah. Itu enggak boleh, para ikhwah. Kalau kita mau bersumpah, sertakan nama Allah. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah, artinya demi Allah. Langsung menyebut demi Ka'bah haram. Demi Al-Qur'an haram. Walaupun Al-Qur'an kalamullah, tapi tidak dituntun kita mengucapkan langsung seperti itu. Dan begitulah yang lainnya para ikhwah. Tidak boleh kita menyebutkan sumpah selain menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, walakin Allah Ta'ala istasna min dzalik. Tetapi Allah memberi pengecualian dari hukum itu. Hukum menunaikan sumpah. Ada pengecualian, ikhwan. Di Islam, sumpah itu terbagi tiga. Pertama namanya sumpah palsu. Al-ghamus. Ini sumpah jenis pertama. Orang bersumpah yang dia berbohong dengan sumpahnya. Itu namanya ghamus. Demi Allah, saya beli barang ini sekian ribu. Padahal dia tahu bukan sekian ribu harga barang itu dibelinya. Ini namanya sumpah ghamus. Orang seperti ini, kata ulama, ini harus tobat, istighfar. Dia enggak usah bayar kafarat. Tapi tobat sama Allah. Dia mempermainkan nama Allah untuk sesuatu yang dusta. Dia permainkan nama Allah, para ikhwah, untuk menguatkan kedustaannya. Na'udzubillah. Orang begini, menurut mazhab yang umum, yakni banyak ulama, aktsarul ulama, itu beranggapan orang begini taubat dia, istighfar, enggak usah bayar kafarat. Namun al-Imam Syafi'i dalam mazhab beliau, beliau termasuk yang menyuruh orang bersumpah sengaja dengan sumpah palsu bayar kafarat. Imam Syafi'i rahimahullah itu berpendapat lain. Kata beliau, orang begini ini jangan dibiarkan ini begitu saja sumpah itu lenyap, tidak teranggap, Dia sudah sengaja berdusta atas nama Allah. Orang begini bayar kafarat, kata Imam Syafi'i. Walaupun banyak ulama bilang tidak ada kafarat, tapi dia bertobat, beristighfar yang betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwah, sumpah yang tidak disengaja. Ini yang kita kaji malam ini. Ini yang kata Syekh, walakin Allah istathna min dhalik. Allah kecualikan dari hukum sumpah tadi. Allah beri pengecualian. Itulah jenis sumpah kedua. Sumpah yang tidak disengaja. Ikhwah, ini dia jenisnya. Orang bersumpah tapi terbiasa. Setiap bicara keluar kalimat wallahi. La wallahi. Bala wallahi. Tidak demi Allah. Betul demi Allah. Kebiasaan menyebut wallahi, wallahi. Nah, orang seperti ini, ikhwah. Ini termasuk yang Allah kecualikan. Yang Allah kecualikan darinya. Orang seperti ini tidak ada kena hukuman dia nanti dengan sumpah itu. Itu termasuk di ayat 225. Allah bahasakan itu. Al-laghwu fi aimanikum. Itu sumpah main-main namanya. Sumpah yang tidak serius. Nah, itu yang Allah kecualikan di jenis kedua dari jenis sumpah. Kalau yang seperti itu, Allah sebutkan nanti itu masuk kategori al-laghu, yang main-main, tidak serius dalam bersumpah. Allah tidak tuntut apapun dari sumpah seperti itu. Barulah kemudian jenis ketiga. Ini pun juga termasuk yang Allah kecualikan dengan catatan, ikhwan fiddin, yaitu jenis orang bersumpah dengan sengaja. Tidak menyengaja, tidak dengan arti berdusta. Kalau pertama berdusta, memang dia bohong. Menguatkan kebohongannya biar orang percaya, dia pakai wallahi. Harga barang ini sekian modalnya. Tapi jenis ketiga, ikhwah, dia bersumpah dengan sejujur-jujurnya. Tapi ada faktor tertentu yang mengharuskan dia batalkan sumpah itu. Itulah yang akan kita lihat ini. Seperti kata beliau, idza kanal birru bil yamin yatadamman tarka ma huwa ahabbu ilaih. Apabila ada orang bersumpah satu perkara dengan sumpah itu terkandung padanya ditinggalkannya hal yang lebih baik untuknya, lebih bagus, lebih disukainya. Dia bersumpah enggak mau buat begitu, tapi sebetulnya itu yang bagus dibuatnya. Akhwah. Terhalangi dia buat yang bagus itu gara-gara sumpah. Orang begini Allah suruh batalkan sumpahnya. Karena sumpah begini, ikhwah, tidak boleh. Bila mana isi sumpah itu menyebabkan orang tersebut terhalangi berbuat yang lebih baik dalam hidupnya. Maka jangan sembarangan bersumpah. Bahaya itu, ikhwah. Nanti kita akan beresiko berurusan dengan kafarat. Seperti ini, para ikhwan rahimakumullah. Kalau kasus begini, mayoritas ulama beranggapan orang yang bersumpah, tapi dia dapati ada yang lebih baik dari sumpahnya. Artinya dia bersumpah tidak berbuat sesuatu. Hakikatnya kalau berbuat lebih baik. Orang begini disuruh hadis Nabi, buat yang baik itu tinggalkan sumpah, tapi bayar kafarat. Kan jadi kerjaan, ikhwah. Makanya memang dalam tuntunan sunnah Rasul enggak mudah-mudah kita berucap wallahi setiap bicara, setiap dialog dengan teman selalu mengumbar demi Allah. Enggak boleh. Bisa nanti jatuh kepada palsu, bisa. Bisa pula terjatuh kepada sumpah yang disengaja tapi tak sanggup mengerjakannya. Demi Allah, saya akan ke rumahmu. Ternyata ada hal lain yang lebih penting, dia enggak bisa ke situ. Kefikwa, dia harus tebus sumpah, bayar kafarat. Nah, beginilah bahayanya sumpah ini kalau tidak diseriuskan mengucapkannya, artinya tidak diperhatikan perlunya, akan beresiko memberatkan kita untuk menebus kafaratnya. Begitu pula kata beliau, fanaha ibadahu ayaj'alu aimanahum urdah aimani'ah wahailah an ayyaburu ayyaf'alu khairan aw yattaqu syarran au yuslihu bainan nas. Kata beliau, Allah larang hamba-hambanya menjadikan sumpah mereka jadi alasan penghalang, mani, pencegah, hail, yang menghalangi untuk mereka buat baik. untuk mereka buat yang bagus, menjaga dari yang buruk atau mendamaikan manusia. Untuk apa bersumpah, ikhwah? Mungkin lagi jengkel. Kita berkata, saya enggak akan urus lagi urusanmu, misalnya. Padahal dalam kesempatan beberapa hari ke depan, kita dituntut untuk mengurus saudara kita itu. Untuk mendamaikan dia dengan lainnya. Hanya kita yang bisa diharapkan, umpamanya. Tapi kita sudah bersumpah, demi Allah, aku enggak mau lagi urus urusanmu. Ikhwah, dalam Islam, sumpah ini jangan menghalangi kita mendamaikan mereka. Demi Allah, aku tidak akan buat ini. Ikhwan, demi Allah, aku tidak akan begini. Padahal seharusnya kalau dia buat itu bagus. Karena jengkel misalnya. Bertengkar dengan saudaranya. Bertengkar dengan istrinya. Bertengkar dengan familinya. Keluar kata-kata. Demi Allah, aku enggak akan memijak lagi rumahmu. Ikhwah. Memutuskan silaturahim. Nah, sumpah begini Allah larang. Kata Allah, jangan jadi alasan sumpah kalian atas nama Allah menghalangi kalian buat baik. Menghalangi kalian meninggalkan yang jelek. Menghalangi kalian mendamaikan manusia. Itu tidak boleh. Allah suruh batalkan sumpah seperti itu. Faman halafa ala tarki wajibin wajaba hanatuh. Kalau begitu, siapa bersumpah meninggalkan yang wajib, wajib dia batalkan sumpah itu. Bersumpah kok meninggalkan yang wajib? Saya bersumpah, enggak akan berbakti lagi kepada orang tua saya, misalnya. Isyadah, ikhwah. Wajib berbakti ke orang tua, kok bersumpah membatalkan kewajiban itu? Sumpah begini harus digugurkan. Dan ikhwan fiddin, sumpah-sumpah menyalah begini, ini enggak ada kafarat. Ini sumpah menyalah. Kafaratnya cukup ditinggalkan. Batalkan sumpah itu. Sudah, enggak usah bayar apa-apa. Nah, karena babnya bersumpah meninggalkan yang wajib. Ini orang kalau sudah emosi begitu. Iya, kok. Makanya marah itu dari syaitan. Marah itu harus ada pengontrolnya. Sehingga dalam pelajaran fikih, kalau seorang suami dalam kondisi marah berat, ghadban syadida, marah berat ya, bukan marah-marah biasa, marah berat, hilang kontrol akal sehatnya, keluar kalimat cerai ke istrinya, kalimat itu batil, tidak dianggap. Tapi dengan catatan, ikhwah, marah berat, sampai hilang kontrol dirinya. Tapi kalau marah-marah biasa, sadar, itu jatuh talak. Ada rinciannya. Makanya ikhwah, lagi marah itu Rasulullah suruh tahan dua hal dari kita. Yaitu mulut dan tangan kita. Itu jangan dipakai. Karena kalau lagi marah itu dipakai, akan rusak akibatnya. Inilah diantaranya ikhwah. Orang bersumpah meninggalkan yang wajib. Mungkin karena dalam kondisi marahnya. Akhirnya dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Maka sumpahnya harus dibatalkan. Begitu pula wa harama iqamatahu ala yamini, haruma iqamatuhu ala yamini, haram ditegakkannya sumpah itu. Jangan dia bilang aku udah sumpah untuk tidak berbakti. Ini enggak boleh kok. Langgar sumpah itu. Itu kafaratnya. Enggak usah bayar kafarat sumpah. Langgar sumpah itu. Itu kafaratnya kata ulama. Itu dalam hadis sahih dari Rasulullah. Kemudian wa man halafa ala tarki mustahabbin istahabbalahul hanatu. Begitu pula siapa yang bersumpah untuk meninggalkan yang disunatkan, maka disunatkan pula dibatalkannya sumpah itu. Kalau yang tadi ikhwah, wajib dibatalkannya. Karena dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Gugurkan sumpah itu. Wajib digugurkan. Tapi kalau bersumpah meninggalkan yang sunat, sunat digugurkan. Artinya menggugurkannya hukumnya disunatkan. Sebab yang dia bersumpah itu babnya meninggalkan yang disunatkan. Naam. Wa man halafa ala fi'li muharramin wajabal hadatsu, dan barang siapa bersumpah buat yang haram wajib harus dibatalkan, digugurkan. Tidak boleh diterapkan. Jangan dia bilang udah sumpah saya bersumpah saya akan berbuat begini padahal itu haram. Nah, maka ikhwah, perbuatan yang dia rencanakan itu dan itu haram, itu harus ditinggalkannya walau dia bersumpah atas nama Allah. Dalam kasus yang ini, ikhwah, memang ulama berselisih. Apakah bayar kafarat dia atau tidak? Untuk orang yang berkata seperti ini. Sebagian bilang bayar kafarat. Sebagian bilang tidak. Dengan dia tinggalkan rencana buat yang haram, itu sudah cukup menjadi kafaratnya. Aw ala fi'li makruhin ustuhibbal hadatu wa ammal mubahu fayambagi fihi hifdzul yamin anil hadati. Atau orang yang ingin berbuat yang dibenci, makruh, enggak sampai haram, disunatkan pula untuk dia batalkan sumpah itu. Tidak diharuskan, karena yang dia mau buat makruh masih, enggak jatuh ke haram. Adapun yang mubah, maka sudah seharusnya kalau bersumpah untuk yang mubah, ikhwah. Nah, ini yang ulama katakan, sepakat. Kalau sumpah yang mubah, tapi dilanggar, bayar denda. Kalau sumpah yang mubah, itu harus yang bagi fi yamin anil hadati. Harus dia jaga sumpah itu. Demi Allah, saya bersumpah mau bersedekah untuk si fulan. Ikhwah, itu harus dibayar. Kita mau gugurkan sumpah itu, bayar kafarat. Karena mubah. Memberi dia mubah hukumnya. Boleh-boleh saja bersedekah untuk muslim. Saya bersumpah akan membangun masjid. Demi Allah. Ikhwah, jaga sumpah itu. Jaga sumpah itu. Tunaikan itu. Karena itu mubah. Begitulah para ikhwah. Maka seorang muslim tidak bermudah-mudah mengeluarkan kalimat sumpah atas nama Allah. Dia berhati-hati, ikhwah. Ada konsekuensi dia harus amalkan sumpah itu. Apalagi yang mubah. Tapi kalau yang haram, tinggalkan. Atau meninggalkan yang wajib. Nah, itu jangan turuti. Batalkan sumpah itu. Tapi kalau itu sumpah mubah, kita gak boleh main-main dalam ini. Dalam perkara seperti ini, terapkan, tunaikan. Sumpah itu adalah perkara yang tinggi nilainya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yustadallu bihadhil ayah alal qaidatil mashhura. Diambil dalil dari ayat ini, ada satu kaidah terkenal. Annahu iza tazahamatil masalih kuddima ahammuha. Ini kaidah terkenal dari kaidah fiqhiyah. Kalau tazahamat, berdesakan kemaslahatan di satu perkara, artinya mau dikerjakan semua enggak mungkin, berdesakan, mana mau didulukan. Kaidah mengatakan apa? Kuddima ahammuha. Kita dulukan yang paling terpentingnya. Sumpah atas nama Allah itu harus didulukan, ikhwah, hukum asalnya. Itu maslahat. Mengerjakan yang wajib pun harus didulukan. Sama kan? Mana mau lebih didulukan? Kita udah sumpah. Sumpah untuk enggak mengerjakan yang wajib. Sedangkan mengerjakan yang wajib itu harus. Kalau berdesakan perkara kemaslahatan dalam satu urusan, dulukan yang terpenting. Apa yang terpenting? Mengerjakan yang wajib. Sumpah diabaikan. Kita bersumpah untuk mengerjakan yang haram. Bersumpah. Demi Allah, saya akan minum khamr. Demi Allah, saya akan begini. Saya akan begini. Perkara-perkara haram. Bagaimana kaidahnya? Mengerjakan, ikhwanna, sumpah atas nama Allah itu maslahat. Tetapi, ikhwah, mengerjakan perbuatan yang haram itu kerusakan. Meninggalkannya lah yang betul, yang maslahat. Maka dahulukan yang ini, meninggalkan yang haram yang kita tadi bertekad melakukannya, abaikan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menebus kesalahan sumpah-sumpah seperti itu adalah beristighfar, bertobat kepada Allah. Sebab itu sumpah yang gak betul. Bersumpah, saya tidak akan berangkat haji. Demi Allah. Saya tidak akan umrah. Demi Allah. Bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Kafaratnya, tebusannya, gugurkan sumpah itu. Minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuna tatmimul yamini maslahah. Kata beliau, di sini menyempurnakan sumpah, artinya menjalankan sumpah itu kan maslahat. Wamtithalu awamirillah fi hadhil asya maslahah akbar min zalik. mengerjakan perintah-perintah Allah di perkara-perkara tadi, itu lebih besar. Orang bersumpah meninggalkan yang wajib, lebih besarlah yang wajib itu dikerjakannya dari mengerjakan sumpah meninggalkan yang wajib. Maka maslahat itu berdesakan. Sumpah harus dikerjakan, yang wajib pun harus dikerjakan. Sedangkan isi sumpah mau meninggalkan yang wajib, dahulukan mengerjakan yang wajib. Sumpah diabaikan. Dari sini pula para ikhwah, kita pahami kalau begitu. Contoh di kasus yang sudah kita pelajari dalam bab wasiat. Dalam bab wasiat. Bab wasiat, ikhwah, itu satu bab besar. Maslahat besar untuk diamalkan. Karena wasiat itu disebut-sebut Allah dalam Al-Quran. Tetapi bila mana wasiat mayit menentangi hukum Allah, mana mau didulukan? Dahulukan hukum Allah. Maslahat mengerjakan hukum Allah itu jelas. Maslahat mengerjakan wasiat mayit di bawahnya. Maka wasiat mayit yang dalam wasiat itu menentang hukum Allah, abaikan. Jangankan wasiat mayit, ikhwah. Sumpah atas nama Allah pun diabaikan kalau isinya menentang yang benar. Apalagi cuma wasiat. Ini wasiat mayit. Mayit berwasiat begini-begini. Yang kita tahu dalam hukum Islam itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya, kok jangan kita tertipu dengan kata-kata ini wasiat harus dikerjakan. Abaikan. Sebab ada kemaslahatan yang bertemu di situ. Mengerjakan wasiat, hukum dasarnya maslahat. Diperintah Allah di situ dalam Al-Quran. Kemudian ikhwah, mengerjakan perintah Allah pun maslahat. Meninggalkan larangan Allah maslahat. Berbenturan. Kita kalahkan wasiat. Maslahat wasiat, singkirkan. Dulukan maslahat. Hukum Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu kaidah. Jadi kita dalam berfikir di hidup ini, terbimbing dengan agama. Tidak kita dulukan perasaan. Tidak kita rasa-rasa kayaknya kita kerjakan sajalah sumpah. Karena udah terlanjur sumpah. Enggak bisa. Kalau itu menentang hukum Allah, sumpah abaikan. Tapi kalau itu mubah, sumpah itu harus diterapkan. Kalau dilanggar ikhwah, harus menebusnya dengan kafarat. Begitulah para jemaah rahimakumullah. Satu riwayat yang bisa jadi pelajaran untuk kita. Kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersumpah tidak akan mau lagi memberi bantuan ekonomi kepada Mistah Ibnu Utsasah. Ikhwah tahu siapa orang ini? Mistah Ibnu Utsasah itu anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti sepupu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq bersumpah enggak mau bantu dia lagi? Padahal ekonominya susah. Abu Bakar yang bantu. Karena Mistah Ibnu Utsasah terlibat kasus fitnah atas Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha ketika Aisyah difitnah berzina. Coba bayangkan ya, kuah perasaan Abu Bakar As-Siddiq sepupu, berarti kan Aisyah kemenaannya. Tuturnya kan begitu. Ditambah Abu Bakar yang menghidupinya, coba. Tahu-tahu dia terlibat ikut-ikutan sama orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Maka bersumpah Abu Bakar As-Siddiq dengan nama Allah, aku enggak akan mau lagi berhubungan sama Mistah, kata beliau. Kasus ini ikhwah langsung dapat respon dari Allah. Turun ayat. Itulah surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Jangan sampai, kata Allah, Orang-orang yang banyak keutamaan di kalangan kalian, banyak kelapangan rezeki, bersumpah untuk enggak mau lagi mendatangi orang-orang yang susah dari sanak kerabatnya, yang miskin, dan para muhajirin di jalan Allah. Hendaklah walya'fu walyasfahu, maafkan, kata Allah. Lapang dada sudah, dia sudah tobat. Apa enggak mau kalian diampunkan dosa kalian, kata Allah. Dosa kalian hai orang-orang mampu, maafkan dia sudah. Mendengar ayat itu, langsung Abu Bakar As-Siddiq berkata, sekarang demi Allah, aku akan besok datang lagi menyambung silaturahim sama Mistah. Subhanallah. Spontan Abu Bakar As-Siddiq membatalkan sumpahnya, karena sumpahnya enggak betul, mutus tali silaturahim. Allah tegur, jangan begitu, kata Allah. Walya'fu walyasfahu, maafkanlah, kata Allah. Lapang dada sudah. Sudah selesai masalahnya. Karena ayat turun membebaskan Ummul Mukminin Aisyah dari tuduhan zina. Selesai sudah. Abu Bakar maklum. Kalau beliau marah, ikhwah bisa bawakan ke diri sendiri. Kayak mana enggak mau marah? Ini keluarga ini, bukan orang lain. Dibantu ekonominya sama beliau. Tahu-tahu ikut-ikutan nuduh kemenakan sendiri berzina. Istri Nabi. Tapi karena Allah menegurnya, Abu Bakar tunduk. Halas. Sudah. Besok aku langsung ke rumahnya lagi sudah. Aku langsung sambung lagi silaturahim sama dia. Masya Allah. Seperti itulah ikhwah. Contohnya. Dan Abu Bakar enggak harus nebus kafarat. Tidak. Mungkin umum di antara kita sebelum mendengarkan bahasan ayat ini berpikir, setiap sumpah yang dilanggar bayar kafarat. Tidak begitu. Ada rinciannya. Sumpah mana yang bayar kafarat kalau tidak dilakukan, kalau dilanggar. Tidak semua jenis sumpah. Maka dengan bahasan ini, kita dapatkan ilmu yang jelas bersikap dalam bab sumpah. Banyak faedah bisa kita petik, kata Syekh Utsaimin dari ayat ini. Dalam tafsir beliau. Banyak faedah bisa kita petik. Di antaranya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak suka kita terhalangi buat baik. Buat yang takwa, yang bagus. Buat perdamaian, mendamaikan manusia. Allah enggak suka itu. Jadi kata Syekh, jangankan yang tidak ada sumpah. Artinya tidak diikat sumpah. Yang pakai sumpah saja jelek. Orang yang membatalkan buat baik gara-gara sumpah. Lah bagaimana ya ikhwah? Orang gak mau buat baik dan juga tanpa bersumpah. Kan lebih parah. Dengan dalil, dengan alasan. Saya udah niat, saya gak mau lagi buat itu. Apalah cuma niat ya ikhwah. Hatta dia bersumpah dengan nama Allah, kalau itu menghalanginya buat yang wajib, langgar sumpah itu. Jangan ada pernah bilang, udah niat saya nggak mau lagi, nggak mau lagi saya katanya, mau apa namanya berhubungan sama si fulan. Asyhadu ikhwan, saya sudah niat, saya akan buat ini, udah niat dari dulu, saya mau bangun kuburan orang tua saya. Jadi udah niat, udah terlanjur niat. Apalah cuma niat. Walau dia bersumpah, demi Allah ku bangun kuburan orang tua saya. Batalkan sumpah itu. Itu faedah penting, ikhwah. Apalagi tanpa sumpah, tentu dengan mudah kita batalkan segala rencana buruk. Kita batalkan segala amalan baik yang kita mau tinggalkan. Batalkan, artinya kerjakan malah. Yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Karena pakai sumpah saja pun, singkirkan. Sumpah pun digugurkan. Apalagi tanpa sumpah. Kan sering kita dengar di masyarakat. Sudah niat katanya. Sudah niat saya harus buat begini. Sudah niat saya gak mau lagi buat begitu. Nah, itu gak ada kekuatan apapun itu. Sedangkan sumpah saja pun bisa dilanggar. Dalam bab yang seperti ini. Dan tidak ada kafarat atas pelanggaran. Pelanggaran sumpah tersebut. Maka Allah tutup ayat ini. Tsumma khatamal ayata bihadainil ismainil karimain. Ayat ini Allah tutup dengan menyebut dua nama Allah yang mulia, yaitu wallahu sami'i li jami'il aswat. Allah Maha mendengar semua suara. Allah dengar ikhwah. Semua suara Allah dengar. Allah Maha mendengar. Kemudian alim bil maqasid wan niyat. Allah Maha tahu dengan segala tujuan hati. Tujuan hati dalam arti niatan hati. Allah tahu. Allah enggak bisa dibohongi. Yang nampak, yang tersembunyi, Allah tahu semuanya. Wa minhu sima'uhu li aqwalil halifin. Termasuk dari itu, Allah Maha mendengar semua ucapan orang. Allah tuh Maha dengar. Kita pernah sumpah apa didengar Allah Ta'ala. Wa ilmuhu bima qasidihim hal hiya khair am syar. Allah tahu tujuan mereka bersumpah baik atau jahat. Allah enggak bisa dibohong. Jadi kita enggak bisa berdusta, bersembunyi dari Allah. Tahu semuanya, kata beliau. Wa fi dhimni dzalika tahdzir min mujazati. Maka terkandung dari ayat ini, dari nama ini, kita diperingatkan jangan melampaui batas dalam berucap, dalam berbuat, dalam berniat. Hati-hati, ada Allah yang tahu. Begitu. Dari manusia kita bisa sembunyi, tapi dari Allah dengan apa caranya sembunyi? Jangan melampaui batasan. Wa anna a'malakum wa niyyatukum qad istaqarra ilmuha indah. Niat kalian, amal kalian, semua sudah tetap ilmunya di sisi Allah, enggak ada yang tersamarkan. Allah tahu semua. Makanya di hidup ini, ikhwah, sebagaimana dalam kajian-kajian lain, kita sampaikan terus nasihat ulama ini, hidup ini jadilah orang yang baik-baik saja. Berbuatlah yang baik-baik saja. Berucaplah yang baik-baik saja. Berniatlah yang baik-baik saja. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau kita dari manusia bisa sembunyi, dari Allah apa caranya? Allah tutup ayat ini dengan wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Maha berilmu. Kita mau sembunyi darinya dengan cara apa? Subhanallah. Begitulah para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan masalah sumpah ini, di kitab kita ini tidak dikemukakan syekh dalil hadis. Jadi perlu kita petik satu dalil hadis dalam riwayat Muslim biar kokoh paham kita ini. Bahwa kalau sumpah itu melanggar agama, langgar saja sumpah itu. Jangan dituruti melanggar agamanya, tapi sumpahnya kita langgar. Artinya jangan kita melanggar agama. Karena kadang-kadang ikhwah di masyarakat ini sumpah ini kayaknya luar biasa betul, enggak bisa dibatalkan. Nah, itu enggak betul paham itu. Sumpah itu bisa dibatalkan. Cuma ada yang memang bayar kafarat, ada yang tidak. Nah, tadi kau sudah paham, yang bayar kafarat yaitu sumpah mubah. Sumpah yang boleh-boleh saja, terus kita langgar, itu bayar kafarat. Tebus itu. Tapi kalau sumpah itu yang seperti ini modelnya, sumpah seperti ini, sumpah malah ingin meninggalkan yang wajib, sumpah mengerjakan yang haram, atau lagi sumpah meninggalkan yang sunnah, yang disunatkan agama, yang disunahkan Rasulullah. Maka ikhwah, untuk seperti ini, jangan kita menganggap sumpah itu harus dikerjakan juga. Enggak, tinggalkan. Nah, dalilnya lihat dari Muslim. Supaya kuat paham tafsir ayat ini. Karena kitab kita ini kan kitab tafsir yang diambil intisari dari kitab tafsir besar. Al-Karimur Rahman fi tafsir kalamil mannan. Ini diambil yang taisirnya, yang mudah-mudahnya. Jadi enteng kita mengkajinya. Asal kitab ini adalah tafsir tebal, tulisan Syekh As-Sa'di. Iya, ini diambil intisarinya. Makanya kadang tidak ada hadis, itu tidak menunjukkan beliau bicara tanpa dalil, tidak. Beliau bicara dengan dalil. Dan itu dimuat di kitab tafsir asli dari tafsir yang ditulis beliau tentang Quran ini. Nah, hadis yang dimaksud di riwayat Muslim begini bunyinya. Rasul bersabda, man halafa ala yaminin faro'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminih wal yaf'alil ladhi huwa khair. Itu hadis Muslim. Barang siapa bersumpah dengan sebuah sumpah tapi dia pandang ada selain sumpah itu yang lebih baik dikerjakannya, kayaknya lebih baik saya buat begini, gak baik saya kalau saya terapkan sumpah ini, baiknya malah kebalikannya. Maka Nabi berkata, "Falyukaffir an yamini dia tebus sumpah itu. Wah, ini kan yang mubah ini, bayar kafarat. Yang mubah saja kata Syekh, bayar kafarat ini disuruh kita boleh batalkannya, apalagi yang memang isi sumpahnya menyalah. Ini yang mubah. Itu sisi dalilnya. Yang mubah kita bersumpah demi Allah, saya akan membangun masjid di tanah itu. Tapi belakang hari kita berpikir, kayaknya kurang bagus di tanah itu. Bagusnya di tanah sana. Ya sudah, batalkan sumpah itu. Pindahkan di tanah sana membangunnya. Cuman karena kita sudah bersumpah yang mubah, bayar kafarat, batalkannya. Nah, jadi bisa saja kuah sumpah itu digugurkan. Bisa. Apalagi, kata ulama, kalau sumpah itu mengandung dosa. Nah, itulah sisi dalilnya. Jadi kuah enggak usah ragu. Dan bukan berarti kita diajari main-main sama sumpah, tidak. Kita pandang kayaknya enggak lebih baik di situ, di sana lebih baik. Batalkan itu, fal yaf'alil ladzi huwa khair, kata Rasul. Kerjakan yang dia pandang baik. Pindahkan di sana bangunnya. Tapi waktu dia bersumpah bangun di situ karena batal, tebus dengan kafarat. Nah, apa kafarat sumpah, ikhwah? Kita lihat ayatnya. Kafarat sumpah itu Allah ceritakan langsung di Al-Maidah ayat 89. Di situ Allah cerita, kalau ikhwah buka Al-Maidah 89. Empat kafarat sumpah. Tapi harus dikerjakan berurutan. Harus coba yang pertama, bisa. Tidak bisa yang kedua, ketiga, baru keempat. Tidak boleh dia ambil sembarangan. Kafarat sumpah itu, kata Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 89. Pertama, it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna bihi ma tut'imuna ahlikum. Kafarat sumpah pertama. Kita disuruh Allah beri makan 10 orang fakir miskin. 10 orang. Berapa kadarnya? Ya berapa yang biasa kita kasih makan anak istri kita di rumah. Beberapa ulama memberi patokan, yaitu satu mud. Ukuran standar itu. Satu mud itu kalau gandum, ukuran makanan di sana, sekitar kalau dalam hitungan gram, 544 gram. Satu mud. Itu dia, ikhwan. Jadi kita kasih makan 10 orang fakir miskin. Nah, kalau kita mau kasih makan dalam arti perorangannya, ikhwan, ya satu mut tadi kalau hanya dikasih bahan makanan seperti beras. Kalau pakai lauk, ya lengkap. Nah, lengkap. Begitu. Kafarat pertama yang diajarkan Allah untuk menebus sumpah. Kalau itu tidak bisa, yang kedua, au kiswatuhum. Atau kasih makan mereka. Kasih baju mereka. Kalau kasih makan tidak mau kita. Atau kita pandang tidak mampu. Kasih baju mereka. Au kiswatuhum. Kita kasih baju. Pakaian. Nah. Kasih makan. Itu untuk ukuran sekali makan, ikhwah. Terserah kita mau kasih makan pagi, siang, atau malam. Kalau baju begitu. Untuk layak dipakainya. Bahkan kata mazhab Hambali. Bahkan kalau dikasih baju itu kalau untuk perempuan, ya lengkap pakaiannya semua. Tidak hanya baju, tapi juga pakaian bawahnya. Roknya, begitu. Itu maksud memberi pakaian yang menutup aurat mereka. Beri 10 orang pakaian. Atau kata Allah, kalau itu juga enggak bisa kita melakukannya. Au tahriru raqabah, bebaskan satu budak. Kalau ada perbudakan masih, bebaskan satu budak. Nah, atau yang keempat kata Allah, au fa'il faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Enggak bisa juga, ikhwah. Baru yang ketiga, kita puasa 3 hari. Puasa 3 hari kita. Thalathati ayyam, puasa 3 hari. Itu udah enggak mampu. Kan gak ada modal kalau puasa. Kalau yang 3 itu pakai modal. Nebus kafarat. Nah, tapi dulu kan dulu. Sebelum kita langsung pilih aku puasa saja. Ya diprioritaskan yang pertama, yang kedua. Kalau yang ketiga mungkin sekarang gak ada budak. Yang pertama, yang kedua prioritaskan. Kasih makan. Maka ikhwanna rahimakumullah. Begitu menebus sumpah. Allah firmankan itu di Al-Ma'idah ayat 89. Maka dengan ini para jamaah rahimakumullah. jadi ada pencerahan pemahaman di diri kita. Mungkin selama ini kita berpikir sumpah itu harus dikerjakan. Atau kita berpikir sumpah itu apapun jenisnya kalau dilanggar harus bayar kafaran. Ternyata semua ada perinciannya. Itulah perincian yang dikemukakan ulama. Dan dalam kitab-kitab fikih, akidah pun diceritakan sama. Sehingga dengan ini kita bisa mengerti. Kalau memang kita mau selamat dari sumpah-sumpah yang kita langgar ini, yaitu caranya. Jangan mudah bersumpah kalau tidak mesti. Itu dia. Jangan mudah bersumpah kalau tidak mesti. Tapi kalau mesti, ikhwah, kita bersumpah, kita harus laksanakan. Jika sumpah mubah, kita harus terapkan. Begitulah para ikhwah. Sehingga kebiasaan bersumpah, itulah jenis kedua tadi dari tiga jenis sumpah kan. Sumpah palsu, sumpah gak disengaja, sumpah sengaja. Itulah jenis kedua, sumpah gak sengaja. Itulah yang Allah firmankan di ayat 225. Allah berfirman, La yu'akhidhukumullah billagwi fi aimanikum, walaki yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum, wallahu ghafurun halim. Ayat berikutnya ini. Kata Allah, Allah tidak ambil. Tidak ambil dalam arti, kata Syekh Utsaimin dalam tafsir beliau, tidak ambil ada dua maknanya. Satu, tidak ditebus pakai kafarat. Yang kedua, dalam arti tidak diambil, tidak dihukum kalau enggak dikerjakan. Nah, tidak diambil di sini artinya tidak Allah balas, yaitu tadi. Tidak dihukum, tidak dituntut kafarat. Itulah al-laghwi fi aimanikum. Sumpah-sumpah yang sifatnya laghu, tidak serius. Contohnya sudah saya sebut tadi, ikhwah, dan di dalam tafsir ini pun disebutkan juga ada riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat itu seperti orang berkata di rumahnya, yakni sudah terbiasa, orang Arab sering gitu memang. Nah, terbiasa, maka sumpah mereka itu enggak bisa dipegang kali. Kebiasaan kayak jadi adat mereka, mudah kali wallahi wallahi. Dalam cerita itu mengumbar kata wallahi. Ah, yang seperti ini, ikhwah. Ini kalau memang dasarnya kebiasaan masuk kategori ayat 225. Dia langgar pun itu, tidak apa-apa. Dalam arti, bukan itu, bukan sumpah dari hati. Seperti kata Allah, Walaki yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum. Yang Allah ambil dari kalian. Artinya Allah tuntut kalian penuhi sumpah itu. Atau kalian tebus dengan kafarat yang muncul dari dada kalian. Artinya niat kalian. Kalian berkata wallahi itu dengan niat di dada. Bukan asal lidah terbiasa. Bedakan itu. Jadi kita gak boleh berkata kalau ketemu misalnya dengan kenalan kita. Ada orang Arab ngobrol sama dia. Dengan mudahnya dia bilang wallahi untuk satu hal. Terus kita ingat-ingat kata-kata itu. Tapi tak dipenuh-penuhinya. Kita bilang kamu harus bayar kafarat. Kamu harus penuhi atau bayar kafarat. Tidak. Memang kebiasaan, ada kebiasaan seperti itu. Rasulullah sebutkan itu dalam banyak hadis, biasa menyebut la wallahi, bala wallahi. Kalau cerita itu kalimat wallahi ini kayak bumbu pastinya, bumbu sedapnya. Mudah mereka ucap-ucapkan itu. Dia enggak niatan mau bohong, enggak. Sudah terbiasa begitu. Ah, itu masuk kategori al-laghu fi aimanikum. Sumpah-sumpah yang tidak serius ini tidak ada balasan apapun kalau dilanggar dan tidak ada tuntutan harus dipenuhi. Allah maafkan itu. Demikianlah ikhwani fi din azakumullah, memang yang dipandang itu adalah ad-dalil ala i'tibaril maqasid fil aqwal, ya. Yang dipandang itu kalau orang ngomong maksud dia apa? Makanya kita harus minta kejelasan. Itulah gunanya tabayyun kalau orang ngomong. Sebab ikhwah ngomong-ngomong, kadang-kadang ngomong tuh tercetus. Orangnya kadang gak ngerti. Atau tidak nalar dia, aku tadi ngomong apa ya. Jadi kalau kita mau bagus bersaudara, mau bagus berhubungan sesama kita, jangan asal aja ngambil cakap kawan yang tercetus dari mulutnya. Kadang itu kelepasan aja begitu. Dan itu di Islam gak dipandang. Jangankan seperti itu. Sumpah saja pun kalimat wallahi gak dipandang. Kalau yang dasarnya keluar tidak disengaja. Artinya jangan terlalu semua masuk hati. Wah, itu maksudnya. Ada mungkin orang tipenya kurang kontrol mengeluarkan kata. Tahu-tahu kena ke hati kita. Kok rada tersinggung. Ingat kita kajian ini. Kita tahu tipe orang ini memang ceplas-ceplos enggak nentu. Khalas. Jangankan cuma cakap begini, sumpah saja pun dia mengucapkan wallah-wallah itu enggak dianggap itu sama Allah. Apalagi cuma kalimat-kalimat begini, memang agak nusuk hati. Makanya kata ulama, ada kaidah i'tibarul maqasid fil aqwal. Ya, dipandang itu dalam ucapan apa tujuan orang. Kadang ada orang tujuannya memang udah asal lontar aja, enggak ada niat dia tersusun dengan cakap itu maunya begini, enggak. Memang udah terbiasa ceplos istilahnya. Nah, itu jangan masuk hati. Kalau semua mesti masuk hati, rusaklah hubungan antar manusia. Karena manusia enggak sama, ada yang hati-hati bicara. Ada yang teliti dia, ada yang suka-sukanya aja. Jadi enggak bisa ya, kok di hidup ini semua mesti masuk hati. Naam, sebagaimana sumpah saja pun bisa gugur terabaikan bila mana sumpah itu tidak didasari tekad hati. Sebagaimana Allah tadi katakan, bima kasabat qulubukum. Kalau itu betul, Allah ambil itu pertanggungjawabannya. Sumpah yang ditekadkan dengan sengaja, itu diambil Allah pertanggungjawabannya. Kerjakan atau tebus dengan kafarat. Demikianlah ikhwah yang saya muliakan. Allah tutup dengan wallah ghafurun halim. Allah maha pengampun kalau kita tobat dari semua dosa. Allah itu halim. Allah itu pengasih. Lembut. Zat yang maha lembut terhadap orang yang buat maksiat kepadanya. Andai kata Allah tidak punya sifat halim. Waduh. Wah. Habislah kita. Pasti saban hari kita diazab Allah. Kalau Allah itu tidak punya sifat halim. Kalau kita berkaca, wah kita tiap hari bakalan dihajar dengan azab. Tiap buat salah, hukum. Buat salah, hukum. Habis sudah kita. Tapi karena Allah punya sifat halim. Aduh, subhanallah. Allah enggak mau segerakan. Aitu lam yu'ajilhu bil'uqubah. Allah enggak segerakan hukumannya. Kadang pun Allah maafkan dah. Kera manis. Naam. Itu bisa terjadi di dunia dan bisa terjadi di akhirat. Istilah kera manis tadi. Bukankah Allah berkata, ya yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, dan itu hak Allah, enggak bisa kita ukur-ukur saya termasuk ini, enggak bisa. Allah azab yang dia mau, Allah ampunkan yang dia mau. Bayangkan, asal jangan syirik dosa kita. Tapi itu enggak bisa kita ukur. Iya, kalau yang diampunkan. Jangan kita berpikir mana tahu saya diampunkan. Terus kita buat dosa suka-suka. Lah, itu Allah yang tahu siapa yang berhak. Terserahnya. Kita hanya ngambil faedah satu dari ayat ini. Satu yang penting sekali. Yaitu apa? Allah itu penyayang sama kita. Bisa dimaafkannya habis, bisa. Cuman itu rahasia dia. Siapa mau diberlakukan seperti itu. Sehingga kita gak main-main sama dosa dengan pikiran. Berandai-andai mana tahu saya yang diampunkan. Lah, sebab azab Allah itu keras. Nah. Azab Allah itu keras. Inna batsya rabbika la syadid. Hukuman Rabbmu itu keras. Demikianlah para jemaah rahimakumullah. Dua ayat yang sudah kita bahas di kesempatan pelajaran tafsir malam hari ini. Saya berharap pemahaman masalah sumpah ini lebih matang di kepala kita. Dan kita lebih hati-hati bersumpah. Kita tidak ingin kita termasuk orang yang terkena hukuman Allah karena kita sembarangan bersumpah dalam hal mubah, kita langgar dan tidak kita bayar kafarat. Itu Allah enggak maafkan nanti. Artinya Allah hukum kita. Kalau kita bayar kafarat, mudah-mudahan kafarat sumpah itu bisa menebus kesalahan sumpah kita sembarangan tadi. Nah, wallahu taala alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.